Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Kembali kita melanjutkan pembahasan pada kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Pada fasal yang keempat, وَيَنْبَغِي لِلْمُعَلِّمِ أَنْ يَتَخَلَّقَ بِالْمَحَاسِنِ الَّتِي وَرَدَ الشَّرْعُ بِهَا وَالْخِلَالِ الْحَمِيدَةِ وَالشِّيمِ الْوَرْدِيَةِ أَرْشَدَ إِلَيْهَا مِنَ الشَّهَادَةِ فِي الدُّنْيَا وَالتَّقَلُّلِ مِنْهَا وَعَدَمِ الْمُبَالَاةِ بِهَا وَبِأَهْلِهَا wassakha'i waljudi wa makarimal akhlaqi wa talaqatil wajhi min ghairi hurujin ila haddil khala'ah wal hilmi was sabri wat tanazzuhi an dani'il iktisab wa mulazamatil war'i wa mulazamatil war'i wal khushu'i was sakinati wal waqari wat tawadu'i wal khudu'i. Hendaknya seorang pengajar atau penuntut ilmu berakhlak dengan akhlak yang mulia yang telah diajarkan dalam syariat, seperti akhlak yang terpuji, perilaku yang diridhoi, yang dianjurkan untuk dilakukan, berupa az-zahadah. Az-zahadah, zuhud. Makna zuhud sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin, demikian pula yang diambil oleh Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, yaitu tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat pada akhirat. Ini zuhud. Zuhud di dunia. Dan sedikit memanfaatkan dunia dan tidak terlalu peduli dengan orang-orang yang mereka lebih mengutamakan dunia. Jadi akhlak yang mulia, seorang muallim ataupun penuntut ilmu, dia zuhud terhadap dunia. Maksudnya zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Kemudian akhlak yang berikutnya, as-sakha. As-sakha wal jud, ini maknanya sama, yaitu kedermawanan, lawan daripada bakhil. Kemudian akhlak-akhlak yang mulia, yaitu tulaqatil wajh, wajah yang berseri tanpa sampai keluar dari batasan, sehingga keluar dari al-khola'ah, atau keluar kepada al-khola'ah. Al-khola'ah artinya sesuatu yang membuat orang itu menjadi rendah, perangai yang menyebabkan orang menjadi rendah. Orang bersenyum, memberikan senyum, baik, wajah berseri-seri, baik. Tapi ketika keterlaluan, tanpa ada sejab, tanpa ada sebab, dia senyum, tentu akan mengeluarkan apa? Dari kemuliaan senyum itu menuju sesuatu yang rendah. Bahkan sampai dikatakan orang itu gila. Kenapa dia selalu senyum terus? Enggak ada sebab, enggak ketemu orang, senyum, ketawa. Tidak demikian. Kemudian al-hilm. Al-hilm itu menahan diri dari amarah. Tidak mudah marah. Tidak temperamen. Sabar. Sabru, sabar. Dan membebaskan diri dari ma'isyah yang rendah. Penghidupan atau pekerjaan yang rendah. Tentunya barakallahu fikum, hal yang semacam ini mungkin di satu tempat berbeda dengan tempat yang lainnya. Seperti di negeri Yaman, mereka menganggap rendah pekerjaan membersihkan, tukang sapu ataupun membersihkan kamar mandi. Di sebagian tempat yang lain dianggap itu biasa. Yang penting barakallahu fikum, selama tidak merendahkan di hadapan orang lain, seorang penuntut ilmu boleh saja untuk melakukannya. Bahkan kalau itu merupakan kebaikan, maka itu sangat baik untuk dilakukan, karena adanya keperluan. Wallah alam bissawab. Atau seperti al-iktisab ad-dani, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu al-hajjam, orang yang pekerjaannya tukang bekam, Jadi ma'isyahnya dari situ. Barakallahu fikum, ya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak haram hukumnya yang mengambil dari usaha tersebut, tapi Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkannya, ya. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ya, karena itu sesuatu yang bermanfaat, ya, menganjurkan umatnya untuk melakukan hijamah, maka siapa yang mampu untuk melakukan hijamah bisa memberikan manfaat untuk saudaranya, maka lakukanlah, ya, tanpa meminta, tanpa menentukan tarif, ya. Nah, mungkin seorang yang melakukan hijamah memerlukan, ya, modal untuk membeli alat-alatnya, ya, maka kita sebagai seorang mukmin, ya, hendaknya memberikan bantuan orang yang membantu kita. Nah, man yastati ayyan fa'ahu falyaf'al. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang mampu memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk saudaranya, maka berikanlah, maka lakukanlah. Kemudian mulazamatul wara, ya. Senantiasa wara. Wara itu, ya, hampir sama dengan zuhud, namun tingkatannya lebih tinggi lagi, ya. Meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat untuk akhiratnya. Ya. Ini kalau az-zuhud. Sedangkan al-wara, ya, maknanya ada tambahan, ya, yaitu dia meninggalkan sesuatu yang sebenarnya itu tidak mengapa untuk dilakukannya, ya, tapi mengkhawatirkan padanya ada sesuatu yang bisa menimbulkan madarat, ya, untuk akhiratnya. Tarku ma laisa fi ba'sun makhafata ayyaqa'a ma fihi ba's. Meninggalkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada apa-apanya, mubah-mubah saja, dikhawatirkan, ya, apabila dia berterusan dalam sesuatu yang mubah tersebut, ya, akan memadaratkan akhiratnya. Kemudian al-khusyuk, ya. Al-khusyuk, rendah diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tenang, sakinah. Al-waqar juga sama. Wat-tawadu' wal-khudu', rendah hati dan al-khudu', hampir sama. Wajtinabud dhahik, ya, menjauhi ketawa, maksudnya ketawa yang berlebihan, ya. Ketawa boleh-boleh saja apabila ada sebabnya. Dan Nabi alaihi salatu wassalam, ya, terkadang ketawa apabila ada sesuatu yang memang menyebabkan ketawa. Ya. Tapi tidak boleh, ya, ketawa yang berlebihan. Sesuatu yang dibutuhkan, ya, apabila berlebihan, maka itu akan memudaratkan. Ya. Apalagi ketawa barakallahu fikum, ya, itu bisa menyebabkan kerasnya hati. Ya. Banyak ketawa akan bisa menyebabkan kerasnya hati. Ya. Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan di antara, ya, penyebab kerasnya hati adalah banyak ketawa. Nah, kemudian menyebutkan dalil-dalil, ya, di antaranya orang-orang kafir dikatakan kepada mereka, ya, di hari kiamat nanti nangislah sedikit, apa, banyaklah engkau menangis dan sedikit ketawa, dan bahkan tidak bisa ketawa ya, di akhirat nanti. Mereka hanya bisa ketawa ketika di dunia, sehingga nisbah ya, ketawa mereka yang banyak di dunia dengan tangisan yang di akhirat itu ya, tidak sebanding. Masih sedikit ketawanya mereka, tapi barakallahu fikum ya, ketawanya mereka di dunia ini ya, sangatlah banyak ya, berlebihan. Bahkan mereka membuat cerita-cerita yang membuat ya, orang lain ketawa. Nabi alaihi salatu wasallam melarang umatnya untuk apa? Menceritakan sesuatu dengan dusta dengan tujuan supaya orang lain ketawa. Bercerita dusta dengan tujuan supaya orang menjadi ketawa. Wal ikthar minal mazah, ya, terlalu banyak bergurau. Wa mulazamatil wadhaifis syar'iyyah. Dan di antara akhlak yang mulia, senantiasa menjalankan tuntunan-tuntunan syariat. Katanzifi bi izalatil awsakh wasy'ur allati warada asy-syar'u bi izalatiha. Seperti membersihkan diri dari kotoran-kotoran. Wasy'ur allati warada asy-syar'u bi izalatiha, dan menghilangkan bulu yang diperintahkan dalam syariat untuk dihilangkannya. Ya, seperti memotong kumis, ya. Qassus sawarib wa aful liha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, potonglah kumis dan biarkanlah jenggot. Ya, jadi kumis itu barakallahu fikum sunnahnya dipotong bukan dicukur, ya. Kalau cukur itu apa? Halak, ya. Nabi mengatakan qassus sawarib. Guntinglah kumis, bukan di apa? Bukan dihalak. Halak itu dicukur sampai habis. Sedangkan pos itu memotong tidak sampai habis. Wa taqlimul adfar, memotong kuku ya. Jadi kuku bila panjang segera dipotong, jangan dipelihara. Wa tasrihir al-lihyah. Tasrihil lihyah, ya. Artinya dipelihara. Wa izalatir rawaih al-karihah, menghilangkan bau badan yang tidak enak. Wal malabisil makruhah, ya. Dan tidak berpakaian dengan pakaian yang tidak baik. Ini akhlak-akhlak yang harus diperhatikan oleh kaum mukminin, ya. Karena kita barakallahu fikum adalah orang-orang yang berusaha untuk mempelajari Al-Qur'an, ya. Sedangkan Rasulullah alaihi salatu wasallam akhlaknya adalah Al-Qur'an. Senantiasa Rasulullah alaihi salatu wasallam memperhatikan akhlak-akhlak yang mulia yang telah disebutkan tadi, ya. Yang berkaitan dengan orang lain, ya, yang ada pada dirinya dari penampilan, tutur kata, ya, dan seterusnya. Waliyahdar kullal hadar minal hasadi warriya'i wal ujubi wahtiqari ghairihi wa inkana dunahu. Dan hati-hatilah dari sifat hasad, ya. Hati-hati dari sifat hasad. Kenapa kita harus hasad? Sementara Allah subhanahu wa ta'ala yang membagi-bagikan keutamaannya, baik itu keutamaan dunia ataupun akhirat. Am yahsudunan nasa ala ma'atahumullah min fadlih faqad atayna ala Ibrahim al-kitab wal hikmah wa atainahum mulkan 'azima, ya. Apakah mereka hasad kepada manusia dengan apa yang Allah berikan kepada mereka? Kalau kita tidak diberi oleh Allah, sementara orang lain diberi kenikmatan akhirat ataupun dunia, ada orang yang diberikan kecerdasan, ya, mengungguli kita. Kemudian dia bisa memahami agama dengan cepat, bisa menyampaikannya, bisa beramal. Ada orang yang dimudahkan rezekinya, hartanya melimpah. Untuk apa kita hasad? Allah lah yang membagi rezekinya. Untuk apa kita hasad? Allah berikan ala Ibrahim, keluarga Ibrahim, Alkitab. Allah jadikan dari keturunan Ibrahim para nabi, para ulama, sampai zaman kita sekarang ini, ya, tetap saja ulama ada dari kalangan keturunan Nabi Ibrahim, ya. Bukankah Ahlus Syaikh itu termasuk kerabat Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, dari Najd, dari Bani Tamim, ya, termasuk kerabat Nabi alaihi salatu wassalam. Sementara Nabi alaihi salatu wassalam termasuk keturunan Nabi Ibrahim. Ya. Allah berikan kepada keturunan Nabi Ibrahim Alkitab, ya. Dan Allah berikan pula pada mereka Al-Muluk, kekuasaan, harta, ya. Maka kita tidak boleh iri dengan pembagian Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Nah, jauhi pula ar-riya, bangga diri, al-ujub, merendahkan orang lain sekalipun orang lain keadaannya lebih rendah daripada kita, ya, dari sisi harta di bawah, dari sisi ilmu di bawah, ya, dari sisi nasab di bawah kita, tidak boleh kita merendahkannya, ya. Tinggi dan rendahnya seorang si Allah subhanahu wa ta'ala bukan dengan itu semua, tapi dengan at-taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sementara takwa itu di mana? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di dalam dada, di dalam hati, ya. Takwa itu ada di dalam hati. Siapa yang bisa melihat, ya? Kita cuma bisa melihat lahiriahnya yang tampak. Sementara kalau kita melihat dia sebagai seorang mukmin, beriman, taat kepada Allah, kita harus mencintai orang tersebut karena dia orang yang bertakwa. Sementara ketakwaan yang sesungguhnya ada di dalam hati, ya, yang tahu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling bertakwa itulah yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan harta, bukan ilmunya, ya, bukan nasabnya. Maka tidak pantas untuk kita menghina orang lain. Wa yambaghi ayyasta'mil al-ahaditha al-waridata fit tasbihi wa tahlili wa nahwihima minal adhkaril wadda'awat, minal adhkari wadda'awat, wa ayyu raqiballaha ta'ala fi sirrihi wa ala niyatihi wa yuhafidha ala dhalik wa ayyakuna ta'wiluhu fi jami'i umurihi ala Allahi ta'ala. Dan hendaknya dia mengamalkan zikir-zikir, ya, berupa tasbih, tahlil, dan yang lainnya. Dari zikir-zikir dan doa-doa yang tercantum dalam hadis-hadis, ya. Dan dia dalam keadaan muraqabah, ya. Yuraqibullah, dia dalam keadaan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sendiri ataupun di hadapan orang lain, ya. ketika rahasia ataupun ketika dilihat oleh orang lain. Dan dia terus dalam keadaan demikian, dan hendaknya pula tawakalnya dalam segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, di akhlak yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan demikian pula diperintahkan oleh Allah, yaitu bertawakal kepadanya. Wa 'alallahi tawakkalu in kuntum mu'minin. Ini yang paling harus diperhatikan, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab, sifat mereka apa? Wa 'alallahi yatawakkalun. Hanya kepada Allah mereka bertawakal. Mereka berbuat baik, berakhlak mulia, dan hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menyandarkan segala urusannya, dunia ataupun akhirat. Faslun, fasal yang kelima. Wa yanbaghi lahu ay yarfuqa, rafaqa yarfuqu. Yarfuqa. Rafaqa yar apa ya? Rafaqa yarfaqu. Wa ay yarfaqu, wa ay yarfaqa biman yaqra'u 'alaihi wa yurahhiba bihi wa yuhsina ilaihi bihasbi halihima. Hendaknya dia berlemah lembut terhadap orang yang dia membacakan Al-Quran kepadanya, atau orang lain membacakan untuk dirinya. Dan memberikan apa? Memberikan akhlak yang mulia. Ya. Rahaba yurhibu itu ketika seorang baru datang, ya, diberikan apa? Layanan yang baik. Ya. Bagaimana keadaanmu? Ya. Sehat? Dan seterusnya. Diberikan pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan adanya perhatian seorang guru terhadap muridnya atau murid kepada gurunya. Ya. Faqad rawaina an Abi Harun al-Abdi qala kunna na'ti Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu fayaqul marhaban biwasiyati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innan nasa lakum taba'un wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ard yatafaqahuna fid-din فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَاسْتَوْسُوا بِهِمْ خَيْرًا رَوَهُ التِّرْمِذِي وَابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرِهِمَا وَرَوَيْنَا نَهْوَهُ فِي مُسْنَدِ الدَّارِمِ عَنْ أَبِ الدَّرْدَى أَيْضًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Sungguh telah diriwayatkan kepada kami dari Abi Harun al-Abadi. Beliau mengatakan, kami mendatangi Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, selamat datang dengan wasiat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sungguh Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, sungguh manusia lakum taba'an, mereka mengikuti kalian. Dan sungguh orang-orang akan mendatangi kalian, maksudnya para sahabat. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan ini kepada para sahabat, kalian wahai para sahabat akan menjadi panutan. Para sahabat menjadi panutan, dan itu merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah alaihissalatu wassalam, para sahabatnya, terkhusus dari kalangan muhajirin dan al-ansar, dan mengikuti mereka dengan baik. Jadi barakallahu fikum, para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam merupakan teladan, sehingga Nabi mengatakan manusia mereka akan datang kepada kalian, yakni para sahabat, dari berbagai penjuru bumi, yang mereka akan belajar agama kepada kalian. Maka apabila mereka datang kepada kalian, fastausu bihim khaira, maka perlakukanlah mereka dengan baik, layani dengan baik, perlakukan mereka dengan baik. Jadi jangan mentang-mentang murid diperlakukan tidak baik. Namun hadis ini sanadnya lemah. Harun al-Abdali matruk, ditinggalkan hadisnya, sebagaimana dikatakan oleh al-Imam Muqbil ibn Hadi al-Wada'i rahimahullah ta'ala. Jadi hadis ini lemah, Jadi barakallahu fikum, walaupun hadis ini lemah, di sana ada dalil-dalil yang umum yang memerintahkan untuk kita berbakti atau berbuat baik kepada siapa saja, terlebih orang itu datang menginginkan kebaikan, dan itu merupakan akhlak Rasulullah alaihissalatu wassalam. Bagaimana akhlak beliau kepada para sahabatnya, bahkan terhadap orang-orang kafir, sebagaimana perlakuan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Umamah, sehingga Abu Umamah melihat akhlak Rasulullah alaihissalatu wassalam, setelah dibebaskan dia pun masuk ke dalam agama Islam, yang sebelumnya Rasulullah alaihissalatu wassalam adalah orang yang dia benci, setelah melihat akhlak Rasulullah yang begitu baik, begitu mulia, dia cinta kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam, bahkan beliau menjadi orang yang paling dicintainya. Faslun, wayambi ayabdulalahumun nasihah, hendaknya memberikan nasihat kepada mereka. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal ad-dinun nasihah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, agama itu adalah nasihat. Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa amatihim. Nasihat itu ditujukan untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, dan untuk pemimpin kaum muslimin dan umumnya kaum muslimin. Jadi agama itu nasihat untuk Allah, artinya Allah SWT adalah yang harus diibadahi, tidak boleh diberikan ibadah kepada selain Allah. Beriman dengan rububiyatullah, nama dan sifat-sifatnya, kemudian kepada kitabnya, ya. Artinya kita harus meyakini bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, beriman kepadanya, beramal, ya, membaca dan seterusnya. Kemudian nasihat juga ditujukan kepada a'immatul muslimin, para pemimpin kaum muslimin, para penguasa, dengan cara yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Kemudian nasihat ini juga ditujukan kepada amatil muslimin, umumnya kaum muslimin, dengan memperlakukan mereka dengan baik, ya. Mengajarkan kepada mereka kebaikan, mengajarkan Al-Quran, hadis, ya. Al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar dan seterusnya. Wa minan nasihati lillahi ta'ala wa likitabihi ikrami qari'ihi wa talibihi. Termasuk nasihat kepada Allah Ta'ala dan kitabnya, yaitu memuliakan pembaca Al-Quran dan penuntut ilmunya, ya. Wa irsyadihi ila maslahatihi, dan membimbing mereka kepada perkara yang bermaslahat, bermanfaat. Wa rifqi bihi, ya, berlemah lembut kepadanya. Wa musa'adatihi, membantu. Ala talabihi bima amkanahu wa ta'allafa qalbat talibi, ya. Dan membantu dengan kemampuan yang ia miliki, ya. Dan berlemah lembut kepada penuntut ilmu. Wa ayyakuna samhan bita'limihi fi rifqin mutalattifan bihi wa muhridan lahu 'ala ta'allum, ya. Dan hendaknya seorang pengajar dia berlemah lembut ketika mengajarkan, ya. Dan, ya, bersemangat memberikan hasungan untuk semangat dalam menuntut ilmu. Wa yanbaghi lahu ayyadhkurahu fadilata dhalik, dan hendaknya mengingatkan tentang keutamaan menuntut ilmu. Liyakuna sababan fi nasyatihi wa ziyadati fi rahbatihi wa zahidahu fid dunya wa sarrifuhu anir rukuni ilaiha wal ikhtirari biha. Dan hendaknya seorang pengajar menjadi sebab semangatnya seorang penuntut ilmu, ya. Dan menjadikan penuntut ilmu dia zuhud terhadap dunia dan cenderung kepadanya. Wa yudzakkirahu annal istighala bil Qur'an wa syi'ral ulumi syar'iyyah huwa tariqatul hazimina wa ibadillahil 'arifin. Ya. Dan mengingatkan bahwasannya disibukkan dengan Al-Quran dan ilmu-ilmu syar'i ini adalah jalannya orang-orang yang kokoh dan hamba-hamba Allah yang arif, ya, yang berilmu. Wa anna dzalika rutbatul anbiya'i shalawatullahi wasallamu alaihim, dan bahwasannya yang demikian itu adalah tingkatan para nabi, semoga salawat Allah terlimpah kepada mereka semuanya, ya. Jadi demikian barakallahu fikum. Hendaknya, ya, seorang penuntut ilmu itu menyebutkan mempelajari Al-Qur'an, ya, dan tidak terlalu mengejar dunia, ya. Tidak terlalu barakallahu fikum mengutamakan dunia daripada menuntut ilmu, ya. Karena barakallahu fikum, ya, dunia itu fana, ya, akan hilang. Sementara seorang yang dia menuntut ilmu agama, ya, mengamalkannya, itulah yang menjadi amal yang berat timbangannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Seorang yang mencari ilmu, ilmu itu yang akan menjaga dirinya. Orang yang mencari harta, dia akan ya, menjaga hartanya dan tersibukkan oleh hartanya. Nah, itu diantara keutamaan seorang penuntut ilmu dan gambaran bagaimana seorang yang menjaga harta. Ya. Seorang yang menjaga harta, ibaratnya dia terhambakan oleh harta tersebut. Ya. Sementara ilmu, seorang yang menuntut ilmu, ilmu itu akan menjaga dirinya. Ya. Dan apabila ilmu itu diajarkan barakallahu fikum, ya, akan bertambah, ya, bukannya berkurang. Sementara harta apabila dimanfaatkan, ya, dibelanjakan, harta itu akan berkurang. Nah, dan Nabi alaihissalam mengatakan, ya, harta yang sebenarnya milik seorang itu yang telah dibelanjakan. Ya. Sementara yang masih disimpan itu belum tentu menjadi hartanya, sekalipun banyak. Ya. Fa inna malahu maqaddam wa malu warithi ma akhar. Harta yang menjadi miliknya itu yang sudah dibelanjakan, dibelikan pakaian, kemudian sampai usang pakaiannya, ya, dibelikan makanan, dibelikan rumah, itulah yang menjadi harta dia. Sementara yang disimpan, ya, itu bukan harta dia. Harta siapa? Harta ahli warisnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.